قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما نسوا ما ذكروا به ففتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم أما بعد Sidang Jumat yang dirahmati Allah, khatib mengingatkan diri sendiri dan kita bersama, marilah kita bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar bertakwa, dengan jalan semaksimal mungkin mematuhi, melaksanakan berbagai perintah Allah Ta'ala semata-mata untuk mengejar ridhanya dan memperoleh syurganya. Dan marilah kita tinggalkan larangan-larangan Allah semaksimal mungkin agar terhindar dari murkanya dan azab nerakanya. Saudara sekalian rahimahumullah, tampaknya beberapa waktu belakangan ini Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan kepada kita umat manusia secara umum dan umat Islam secara terlebih khusus ibrah pelajaran mengenai kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi hilang dari ingatan kita akan tragisnya bencana yang terjadi di akhir Desember tahun 2004 berupa gempa bumi yang berskala Richter 9.0 tersebut yang diikuti dengan badai tsunami yang menyebabkan sekian ratus ribu manusia dan sekian belas negara mengalami dampaknya. Maka pada bulan Agustus akhir tahun 2005 ini kembali umat manusia diminta oleh Allah Ta'ala untuk sadar bahwasanya huwa 'ala kulli syai'in qadir, Allah dialah yang maha berkuasa di muka bumi ini, di jagat raya ini. Bila mana dahulu pada bulan Desember tahun 2004 kita menyaksikan sebahagian besar dari penduduk di muka bumi ini yang menjadi korban badai tsunami, pada umumnya berasal dari negeri-negeri yang relatif miskin, relatif tertinggal. Namun di bulan Agustus kemarin ini, kita diperagakan oleh Allah Ta'ala kemahakuasaannya yang menimpa negeri yang dewasa ini, dipandang sebagai negeri yang terkaya di muka bumi, bahkan negeri yang paling berkuasa di muka bumi, sehingga presidennya bila mana berbicara di depan kongres, berbicara di depan masyarakatnya, dia tidak lagi berbicara dalam skala negerinya, tetapi dia berbicara seolah-olah dialah pemimpin dunia. Karena tatkala dia berpidato di hadapan masyarakatnya, dia membicarakan negeri-negeri lain di luar negerinya seolah-olah merupakan negara bahagian dari Amerika Serikat. Saudara sekalian rahimahumullah, peristiwa badai Katrina atau topan Katrina seharusnya menyadarkan kita semua, khususnya orang-orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala 'ala kulli syai'in qadir, maha berkuasa di muka bumi ini, dan bahwa pihak yang selama ini dielulukan sebagai pihak yang paling berkuasa di muka bumi ini ternyata adalah pihak yang sama saja dengan kita, mengalami kerumitan koordinasi pemberian bantuan kepada korban-korban bencana, mengalami keterlambatan yang menjadi kritikan dari masyarakat yang menjadi korban bencana, sampai-sampai wali kota New Orleans harus menyatakan di dalam sebuah wawancara bahwasanya saya tidak tahu siapa yang harus bertanggung jawab entah itu gubernur Louisiana, negara bagian di mana New Orleans berada, entah itu presiden Amerika Serikat sekalipun, kata dia. Tetapi satu hal, kata dia, God is watching. Tuhan menyaksikan. And they will pay the price. Dan mereka, gubernur dan presiden, harus membayar harganya. Sampai-sampai wartawan yang mewawancarai wali kota New Orleans ini bertanya, are you not afraid to get into trouble speaking like that? Tidakkah Anda merasa takut akan berada dalam masalah karena berbicara seperti itu? Maksudnya berbicara dengan kritikan yang setajam itu. Maka wali kota New Orleans berkata, I'm already in trouble, so there's nothing to lose. Saya sudah berada di dalam masalah, katanya. Apa yang harus saya merasa kehilangan lagi? Setiap hari ratusan bahkan ribuan warga saya meninggal tanpa kejelasan bantuan dari negara federal. Sementara ketika terjadi 9/11, peristiwa 11 September di New York, katanya, hari kedua Presiden George Bush sudah berada di ground zero, sudah berada di pusat bencana, memberikan arahan langsung apa yang harus dilakukan. Ketika terdeteksi adanya senjata musnah, pemusnah massal di Irak, langsung tentara-tentara Amerika sudah dikirim ke Irak. Tetapi mengapa ketika kota yang bila disebut namanya, seluruh umat manusia di dunia akan berbinar-binar matanya, saking terkenalnya di luar negeri itu, kena musibah, kemudian di mana presiden kita? Jadi saudara rahimahumullah, sesungguhnya ini pelajaran buat kita semua. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil, tetapi selaku seorang mukmin, pelajaran yang paling utama, paling pertama yang harus kita ambil adalah pelajaran yang berkenaan dengan eksistensi akidah kita, keimanan kita. Yang mana pelajaran itu adalah Allah huwal qadir. Allah dialah yang maha berkuasa. Dan siapapun di muka bumi ini, tidak ada yang boleh kemudian merasa dirinya paling berkuasa di muka bumi. Karena sesungguhnya dia tidak berkuasa. Dia lemah. Ini wajib kita ambil sebagai kesimpulan, saudaraku. Karena sudah terlalu lama umat manusia dewasa ini, termasuk sebahagian besar umat Islam, menyangka selain Allah Taala sangat berkuasa di muka bumi ini. Menyangka selain Allah Taala karena berkuasanya berhak menentukan halal dan haram di muka bumi ini, berhak menentukan mana yang hak, mana yang batil di muka bumi ini, berhak menyatakan mana yang legal, mana yang ilegal di muka bumi ini, berhak menyatakan mana pejuang hak asasi manusia dan mana teroris di muka bumi ini. Demi Allah, saudaraku, ini pelajaran keimanan buat kita semua. Dan kalau kita tidak bisa mengambil kesimpulan itu, saya kira semua kita wajib syahadat ulang, wajib melakukan tajdidul iman, pembaharuan keimanan. Saudaraku rahimahumullah, di satu sisi pelajaran ini menyadarkan kita betapa kuatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di lain sisi, Allah ingin menyatakan, para sahur, para tiran di muka bumi ini, siapapun mereka, adalah lemah. Dan ini baru entry point bagi tiran yang sekarang merasa sebagai soul power, super power di muka bumi sekarang ini, akan dijatuhkannya. Saudaraku rahimahumullah, lebih lanjut daripada itu sudah barang tentu, pelajaran lainnya adalah, maka kita selaku muslim, selaku muslim, harus bertanya, apakah patut kemudian setelah kita menyaksikan peragaan ini dari Allah Taala, kemudian kita masih saja tunduk patuh berserah diri kepada selain Allah Taala dalam penetapan kurs-kurs mata uang kita, dalam penetapan kebijakan politik kita, kebijakan ekonomi kita, kebijakan sosial kita, kebijakan budaya kita, kebijakan pendidikan kita. Tidakkah kemudian kita harusnya berkesimpulan bahwa memang kembali kepada Allah Ta'ala itulah tempatnya. Bahwa tunduk kepada Allah Ta'ala maknanya bukan tatkala kita sedang sujud dan ruku dalam sholat kita secara formal belaka. Tetapi ketundukan kepada Allah Ta'ala hendaknya dilakukan dalam sholat sebagai simbol utamanya. Tetapi di luar sholat dengan segenap aspek kehidupannya. Patut kita bertanya, sudahkah sistem politik kita mengikuti sistem yang Allah ridai, bukan mengikuti sistem porsiran dan tahun yang sebenarnya tidak menawarkan apapun yang menjamin bagi kehidupan politik kita. Patutkah kita membiarkan sistem ekonomi keuangan kita tunduk kepada sistem ekonomi dan keuangan yang tidak datang dari Allah Taala, yang padahal begitu lemahnya, sehingga Al-Quran menggambarkannya kal'an kabut, laksana sarang laba-laba. Dan ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Orang yang kalang kabut adalah orang yang sesungguhnya tidak bisa dijadikan andalan. Tapi aneh bin ajaib, sudah sedemikian dahsyat pelajaran yang Allah berikan kepada kita, masih saja kemudian kita merasa selain Allah Taala itu berkuasa. Tahukah Anda, sekarang ini bahkan Kongres di Amerika sudah mulai mempermasalahkan, tidakkah patut pemerintah Amerika Serikat dipersalahkan karena keterlambatan mereka memberikan bantuan kepada masyarakatnya? Bahkan lebih jauh daripada itu, sebahagian rakyat Amerika sendiri sudah mulai bertanya-tanya, mengapa begitu cekatannya pemerintah Amerika Serikat memberikan bantuan dan perhatian terhadap peristiwa hancurnya gedung WTC? Sementara terhadap sebuah peristiwa yang sudah bisa diperhitungkan sebelumnya, akan datangnya badai, sudah bisa diperhitungkan, saudaraku. Tetapi begitu lambatnya bantuan dan perhatian diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat. Saudaraku rahimahumullah, Amerika bukan negeri kita. Tetapi pelajaran di negeri manapun hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi kita. Sampai-sampai sudah mulai ada orang yang mempertanyakan, jangan-jangan begitu cekatannya pemerintah Amerika Serikat, khususnya George Bush, memberikan respon terhadap peristiwa 9-11 dibandingkan dengan terhadap peristiwa badai Katrina di beberapa negara bagian di Amerika Serikat yang menyangkut Louisiana, Mississippi, Alabama, Florida, dan sebagian Texas, adalah karena sesungguhnya apa yang merupakan badai Katrina itu adalah skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara apa yang terjadi pada tanggal 11 September adalah skenario maling teriak maling. Memang mereka sudah tahu itu akan terjadi, maka mereka begitu siap untuk kemudian menunjukkan respon mereka. Tidakkah menjadi pertanyaan besar bagi kita bersama, mengapa peristiwa badai Katrina tidak ada rekaman yang memperlihatkan tatkala air itu datang, padahal para ilmuwan sudah bisa memperkirakan ini badai besar. Sementara peristiwa bertabrakannya pesawat, sampai dua pesawat menabrak gedung WTC, sudah bisa terekam dengan lengkapnya, seolah-olah sudah siap CNN dengan kelengkapan perangkat-perangkatnya. Saudara rahimakumullah, sudah tiba masanya bagi kita untuk menyatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi tempat kita bergantung, bukan yang lainnya. Kalau peristiwa ini belum juga menyadarkan kita umat Islam bahwa hendaknya kita hanya kembali kepada Allah dan sistem Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dustur Al-Qur'an Al-Karim, konstitusi Al-Qur'an Al-Karim, niscaya Allah Ta'ala tidak akan mempercayakan lagi dunia ini kepada umat Islam. Tetapi saya bukan termasuk orang yang pesimistik. Betapapun masih banyaknya orang yang tidak percaya, tetapi saya yakin seyakin-yakinnya al-mustaqbal li hadza din, sebagaimana yang dinyatakan oleh Sayyid Qutb rahimahullah, seorang ahli tafsir yang membuat kitab tafsir fi dhilalil Qur'an, di bawah naungan Al-Qur'an, yang saking tajamnya isinya sampai-sampai penguasa Tagut Tiran Gamal Abdul Nasir menggantungnya di tiang gantungan karena tidak suka dengan isi fi dhilalil Qur'an. Sayyid Qutb mengatakan al-mustaqbal li hadza din, masa depan di tangan Islam. Kita harus yakin hal itu, saudara rahimahullah. Mengapa? Allahumma ana, Allah beserta kita. Allah yang telah menjadi badai Katrina beserta kita, saudara rahimahullah. Allah yang telah mempertontonkan badai tsunami yang begitu dahsyat beserta kita, saudara rahimahullah. Lantas mengapa kita masih ragu-ragu untuk kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perundang-undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata karena kita menyaksikan betapa sempitnya dunia hari ini dikuasai oleh para tagut-tagut, para tiran-tiran yang pada hakikatnya sebenarnya lemah, dan sekarang kita dipertontonkan kelemahan mereka, namun kita tetap saja menutup mata. Demi Allah, ini adalah dosa yang besar bila mana kita tidak sanggup mengambil hikmahnya. Oleh karenanya, Allah Ta'ala memberikan sebuah peringatan kepada kita. Dalam surat Al-An'am ayat 44 dan 45, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. Maka tatkala mereka melupakan apa-apa peringatan yang telah disampaikan kepada mereka, maka kami bukakan bagi mereka pintu-pintu dunia selebar-lebarnya, sehingga tatkala mereka bergembira dan bersombong karena pintu-pintu dunia yang dibuka lebar oleh Allah Ta'ala bagi mereka itu, tiba-tiba sekonyong-konyong Allah datangkan musibah, bencana kepada mereka, sehingga mereka ambles, mereka hancur. Maka Allah menghancurkan kaumul ladzina zalamu, orang-orang yang zalim itu sampai ke akar-akarnya. Walhamdulillah rabbil alamin, dan segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, bagi seorang muslim mengucapkan alhamdulillah umumnya tatkala menyaksikan sebuah peristiwa yang menyenangkan. Tetapi ini peristiwa yang sesungguhnya pasti bagi manusia yang berakal sehat, berhati nurani, adalah peristiwa yang memprihatinkan karena jatuhnya korban begitu banyak. Tetapi tatkala Allah Ta'ala menggambarkan ini adalah azab dari Allah Ta'ala, Allah akhiri dengan kalimat walhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita mustahil bisa memuji Allah Ta'ala terhadap sebuah peristiwa yang tampaknya sebagai musibah, manakala kita tidak sanggup mengambil hikmahnya. Kita turut prihatin sudah waktu itu, tapi kita wajib menyampaikan alhamdulillah, ya Allah, kami bersyukur kepada Engkau yang di tengah zaman penuh fitnah ini menyadarkan kami bahwa ternyata tagut tetap tagut, tiran tetap tiran dengan segala kelemahannya, dan Engkau adalah yang maha berkuasa di muka bumi ini. Kami sempat menyangka yang tidak-tidak kepada Engkau, ya Allah, dan kalau Engkau mendatangkan badai tsunami menimpa sebagian negeri-negeri yang penduduknya mengucapkan dua kalimat syahadat, sempat kami bersangka buruk kepada Engkau, ya Allah. Tapi sekarang kami pun sadar, itu hanya proses, itu hanya tahapan sebelum Allah menunjukkan yang lebih jauh lagi. Jadi saudara rahimakumullah, saya kira sudah tiba masanya bagi kita umat Islam menyadari Allah ma'ana, Allah beserta kita. Saudaraku, kita tidak perlu menyatakan Bush ma'ana, Bush beserta kita, mau Bush beserta kita, mau tidak beserta kita, yang penting bagi kita adalah Allah ma'ana, Allah beserta kita. Sebab bila kita tidak beserta Allah, berarti kita tidak berserta dengan siapa-siapa. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliyahum at-taghut yukhrijunahum minan nur ilan dhulumat. Surat Al-Baqarah ayat 257, dua ayat persis setelah ayat kursi. Allah pemimpin, pelindung, penolong orang-orang beriman, mengeluarkan orang-orang beriman dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Sedangkan orang-orang kafir, pemimpin pelindung mereka adalah para tagut, para kilat yang akan mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Mereka itulah penghuni neraka dan mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Saudaraku rahimakumullah, di tengah ramainya peringatan Isra Mi'raj yang dikaitkan dengan pesan penting dari Allah Ta'ala bagi umat Islam, yakni tegakkan salat, mari kita menyadari bahwa sekedar salat saja sudah kita lakukan, rukuk, tunduk, patuh, sujud di depan Allah Ta'ala secara formal tidaklah cukup. Sementara di luar salat kita, kita biarkan ekonomi kita diatur oleh selain Allah Ta'ala, kita biarkan politik kita diatur oleh selain Allah Ta'ala, kita biarkan sistem ekonomi, budaya, sosial kita diatur oleh selain Allah Ta'ala, demi Allah, ini adalah sujud dan rukuk yang palsu. Mari kita nyatakan mulai hari ini, ya Allah, benar Engkau Maha Penguasa, ya Allah, Maha berkuasa di muka bumi ini. Oleh karena ya Allah, tunjukkan kepada kami bagaimana kami menata kehidupan ini sebagaimana yang Engkau ridai, ya Allah, bukan kehidupan yang penuh dengan kepalsuan saat ini, kehidupan yang dirasakan penuh himpitan bagi setiap orang yang menginginkan, mencintai keadilan, tapi tidak bisa dirasakan keadilan. Sebuah kehidupan yang menyebabkan kita harus menyaksikan begitu banyak kepalsuan dalam aspek politik demi alasan-alasan image building. Seorang politikus harus mengucapkan kata-kata yang mengandung kekufuran, mengandung penghormatan kepada orang-orang yang sebenarnya membela paham-paham kekufuran, tetapi dihormati, diucapkan semoga dia masuk dalam golongan syuhada solidin, nabiin, siddiqin. Mustahil, saudara-saudara, seorang manusia manusia, walaupun mengaku muslim kaya apapun, kalau sempat mengucapkan dalam hidupnya semua agama sama, mustahil orang ini akan selamat di akhirat. Sebab Allah Ta'ala sudah menegaskan, inna dina inda Allah al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang direstuinya hanyalah al-Islam. Tidak kuat dengan ayat ini, masih ada Ali Imran 85. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْنَ يَبْتَغَى مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa mencari selain Islam sebagai jalan hidupnya, لَيْنَ يَبْتَغَى مِنْهُ, Allah sekali-kali tak akan menerimanya, dan dia di akhirat tergolong orang-orang yang rugi. Oleh karenanya, saudara rahimakumullah, karena cintanya kita kepada umat manusia, kita wajib memimpin dunia ini dengan Islam. Kita wajib mengarahkan dunia ini dengan ajaran Allah Ta'ala. Yang kalau dunia sudah diarahkan oleh orang-orang beriman yang sejati, niscaya mereka yang belum sempat beriman akan menyaksikan keteladanan sistem Allah Ta'ala ini. Dan kemudian mereka mudah-mudahan berlompatan mengucapkan dua kalimat syahadat dengan penuh kesadaran dan pilihan sendiri. Saudara rahimahullah, sekali lagi saya ingatkan, peristiwa Badai Katrina ini seharusnya menjadi sebuah pelajaran bagi setiap orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat bahwa George Bush bukanlah siapa-siapa, tetapi Allah Ta'ala kuat kulli syai'in qadir, Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan ini bukan berarti urusan kita menjadi mudah selanjutnya, masih jauh perjalanan kita. Tapi betapapun jauhnya, kalau titik tolaknya sudah benar, insya Allah dia akan menjadi dekat. Yang repot adalah kita menuju kemana kalau titik tolaknya saja sudah keliru. Kalau sempat menganggap tiran-tiran itu sebagai pihak yang sangat berkuasa di muka bumi, dan dia tidak bisa tidak harus tunduk patuh kepadanya dengan alasan kelemahan mental sebenarnya. Aku lupa lihada, astagfirullah di walaikum, inna allaha wa Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Faya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tamutunna illa wa antum muslimun. Ma qaddamat lighadin wa taqullaha إن الله خبير بما تعمل. صدق الله العظيم. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Setiap kita memasuki bulan Rajab, di negeri ini banyak diperingati peringatan Islamic Hajj. Dikaitkan dengan tanggal 27 Rajab, di mana 15 abad yang lalu berlangsunglah peristiwa mukjizat. Allah Ta'ala memperjalankan hamba-Nya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, Palestina kata kita, Israel kata dunia internasional di masa ini. Selanjutnya dari Baitul Maqdis, dari Masjidil Aqsa, naik menembus 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha. Rasulullah Muhammad SAW berjumpa dengan Allah Ta'ala dan menerima pesan yang penting, tegakkan salat sehari semalam. Saudara rahimakumullah, bagi kita yang hidup di abad ke-21, tampaknya tidak cukup setiap bulan Rajab kita hanya memperingati Islamic Hajj. Tetapi ada hal lain yang sangat penting yang harus kita peringati. Karena di bulan Rajab pula itulah 81 tahun yang lalu menurut standar Masehi, 84 tahun yang lalu menurut standar kalender Hijriah, tepatnya tanggal 28 Rajab tahun 1354 Hijriah, bertepatan dengan 3 Maret 1924, runtuhlah di muka bumi ini tatanan Islam yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah berlangsung selama beribu-ribu abad semenjak dari Nabi Muhammad SAW pertama kali mencontohkannya di Madinatul Munawwarah. Kemudian runtuhlah dia tahun 1924 dengan kepemimpinan terakhir Khalifah Sultan Abdul Hamid rahimahullah. Dan semenjak tahun itu umat Islam hidup di dalam kondisi laksana anak-anak ayam kehilangan induk. Dan kita dijadikan bulan-bulanan sampai ke derajat tatkala Al-Quran dipermainkan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. sampai ke derajat tatkala saudara-saudara muslimat kita dilarang berjilbab, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai ke derajat tatkala pemuda-pemuda Islam yang asalnya cerdas, asalnya berhati ikhlas, tetapi karena kurang memiliki arahan, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mampu dicekoki paham-paham yang keliru, mereka pulang menjadi cendikiawan-cendikiawan Muslim yang sesungguhnya tidak cendikiawan, yang kemudian membawa pikiran-pikiran yang mengerikan, yang menawarkan sekularisme, liberalisme, pluralisme kepada umat Islam. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, saudaraku rahimakumullah, setelah 81 tahun kita berjalan seperti ini, Allah Ta'ala memperingatkan kita melalui peristiwa Badai Katrina. Kalian semuanya orang Islam, kalau mau berpegang teguh kepada aku, kata Allah Ta'ala, akulah yang maha berkuasa. Dan bagi aku, mengalahkan musuh-musuhmu adalah perkara yang mudah. Tapi Allah Ta'ala tidak akan berpihak kepada kita, manakala kita berpihak kepada Allah setengah-setengah, separuh-separuh. Mari kita berpihak kepada Allah Ta'ala dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa raga, sepenuh akal kita, sepenuh perasaan kita. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam ini secara totalitas, jangan pilih-pilih mana yang enak-enak saja, dan tinggalkan yang tidak enak menurut perasaan kalian. Dan jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan, kata Allah Ta'ala dalam ayat ini, innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Saudara-saudara rahimakumullah, sudah tiba masanya bagi kita umat Islam tanpa ragu-ragu berteriak kembali, kami menginginkan hidup di bawah naungan aturan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Kami cinta untuk hidup di bawah naungan khilafah Islamiyah. Karena itulah yang telah dicontohkan oleh para pendahulu kita. Dan sejarah membuktikan, tatkala khilafah berdiri dengan khalifah-khalifahnya yang adil, bukan saja umat Islam merasakan rahmatnya, tetapi bangsa-bangsa lain pun merasakan rahmatnya. Bukan saja rakyat dari bangsa lain yang sifatnya jelata yang merasakan rahmatnya, tetapi bahkan pembesar-pembesar merasakan rahmatnya. Saudara-saudara rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala tetap memberikan kepada kita optimisme akan mustaqbal hadatsi, masa depan di tangan Islam, dan Islam di tangan kita, kalau kita mau kembali kepada Islam. Tapi kalau kita kembalinya setengah-setengah, wajarlah masa depan itu masa depan yang setengah-setengah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah ni'amahu wa karamatihi, ya rabbana lak alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanika. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله يا رب كامي أمكن لا تسرس قوم مسلمين مسلمات مؤمنين مؤمنات بايك ما تهدوك ممكن ينطلوا وفات. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa-dosa yang kami sengaja, tidak kami sengaja. Yang kami sadari, tidak kami sadari. Yang kami lakukan terang-terangan di depan umum maupun sembunyi-sembunyi seorang diri. Ya Allah, ya Rabb kami, jangan engkau tanamkan dalam hati kami barang sedikit pun ganjalan, apalagi kedengkian terhadap sesama saudara mukmin kami. Allahumma ya Rabb kami, ampunilah, rahmatilah, sayangilah kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat, sebagaimana mereka telah membesarkan dan menyayangi kami ketika kami masih kanak-kanak. Ya Allah ya Rabb kami, jadikanlah pasangan hidup kami, anak keturunan kami sebagai cahaya mata bagi kami, dan jadikanlah kami pembimbing bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah banyak menganiaya diri kami sendiri dengan dosa dan kelalaian, ya Allah. Seandainya engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, tentulah kami masuk dalam golongan yang merugi, ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان وفي كل زمان اللهم انصر المسلمين في كل مكان وفي كل زمان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان خاصة في فلسطين الذين يجاهدون في سبيلك ليحرروا مسجد الأقصى من أيدي الكفار اليهود اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا كافيا طيبا مباركا فيه يا الله limpahkan kepada kami rezeki yang halal di zaman yang sulit menentukan mana yang halal mana yang haram mana yang syubhat ini ya Allah limpahkan kepada kami hanya rezeki yang halal rezeki yang menyebabkan anak istri kami karena memakannya menuju ridha dan syurga ya Allah jauhkanlah kami dari rezeki yang haram rezeki yang memaksa anak istri kami karena memakannya menuju murka dan azab neraka na'udzubillah min dzalik ya Allah limpahkanlah kepada kami hanya rezeki yang halal yang berkah yang lapang yang cukup yang tiada membuat kami lupa kepada engkau dan hari akhir rezeki yang tiada membuat kami lupa kepada kaum fuqara masakin dan anak yatim rezeki yang tiada membuat kami lupa kepada para pengungsi yang menderita rezeki yang tiada membuat kami lupa kepada para pejuang di jalanmu yang sesungguhnya dimanapun dan kapanpun mereka berada Allahumma inna na'udzubika min azab jahannam wa na'udzubika min azab al-qabr wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min syarri fitnatil masih ad-dajjal Allahumma arina al-haq haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة